Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Khonafitina azakumullah. Setelah tadi disebutkan tentang sejarah cuplikan adanya sururiyah di Indonesia ini, sekarang ikhwanakutina azakumullah, orang-orang yang dulunya sebagai ling-ling sururiyah, sekali lagi tidak mau disebut sebagai sururiyah. Mereka mengingkari penamaan ini karena mereka juga mengingkari sururiyah. Tentang di akhir-akhir juga menyebutkan tentang sindikat-sindikat sururiyah dan tokoh-tokoh sururiyah dalam masalah-masalah mereka. Namun ikhwanabitina azakumullah, pengaruh dari fikrah sururiyah itu khususnya terkait dengan sikap ashabul ahwa'i wal bid'ah yang mereka sikapi dengan insaf tadi, ternyata mewarnai pergerakan dakwah mereka. Tamam, mereka ini ikhwanabitina azakumullah jadi gampang terkena penyakit pergaulan bebas. Memang jadi terkena penyakit pergaulan bebas karena tadi itu prinsip insafnya itu. Kalau kamu keras dalam sikapi kelompok-kelompok yang ada ini, hulu dengan bahasanya Bashir, atau membabi buta gayanya yang ngasih mukadimah bukunya Abdurrahman Talibi, dan dia juga jadi kamu dikenal pemikiran Ja'fariyah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka memiliki sikap ngelembek dan merangkul semua pihak yang mungkin dirangkul dengan alasan dakwah kepada mereka, ta'awun da'awi bersama dengan mereka, atau mendakwai dari dalam kepada mereka. Ini khanatina azakumullah, fenomen terbaru yang ada pada mereka. Kalau kamu katakan sururiyun, tidak mau, siapa sururiyun? Gitu. Saya juga membantah sururiyin. Gitu. Saya juga mengerti siapa tokoh-tokoh mereka sururiyin. Ya sudah, kamu jangan nyebut mereka sururiyin lagi ya. Beneran ngamuk. Tapi permasalahannya sekarang ini khonafitina azakumullah, iyalah dampak dari fitnah yang kemarin itu melebar. Memang mereka itu betul-betul luar biasa, bisa membuka hati mereka dan dada mereka untuk bisa bergandengan tangan dengan orang-orang atau dengan kelompok-kelompok yang menyimpang itu, atau dengan ormas-ormas yang hizbiyah itu. Dan betul-betul bencinya luar biasa dengan salafiyin yang mereka sebut dengan Ja'fariyah itu, padahal bari'un minhu. Namun Allah al-Musta'an. Secara kenyataan ikhwanul muslimin azakumullah, demikian. Adapun terkait dengan pembahasan mereka yang kemudian terkena penyakit pergaulan bebas, ini yang sekarang terbukti. Tamam, ini sekarang terbukti dengan alasan mendakwai dari dalam. Dakwah dari dalam, mereka rela untuk bergabung dengan mereka, bergandengan tangan dengan mereka. Allahul musta'an. Contohnya khonafitina azakumullah, apa yang kita alami di tempat kita sendiri. Ngantung kiasnya diri. Tenang. Salah satu tokoh legendaris mereka atau harismatik mereka yang betul-betul dimuliakan dan dibapakkan oleh mereka, memang tua ya, lebih tua dari Pak Dimu, pemangku Pondok Al-Furqan Sedayu Gresik, Aun Rafiq Gufran. Karena hempasan fikrahnya tadi, fikrah insaf yang kemarin-kemarin itu sempat membesar. Nah, sekarang ini dia dengan mudah untuk bisa bertahun dengan orang-orang yang gak beres atau dengan ormas-ormas yang dikatakan hizbi. Wallahul musta'an. antum ke sana ya fanatina azakumullah. Di sana itu ada dua pondok pesantren. Ada Ponpes Al-Furqan, tempat saya dulu di sana. Jadi saya termasuk anak Al-Furqan, mantan. Belum tahun ya ikhwan. Di sana juga ada pondok kedua yang namanya Al-Hikmah. Semua orang yang pernah mondok di sana, apalagi saya orang sana, belum tahun di sana, saya nggak tahu betul yang namanya Al-Furqan, Al-Hikmah, Al-Hikmah, Al-Furqan, satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan semenjak dulu. Santrinya mereka juga ada di Al-Hikmah, Al-Hikmah juga ada Al-Furqan, guru-guru mereka juga demikian. Pondok yang kedua tadi, kenafitina azakumullah, itu pintu masuknya dengan plang besar, dengan logo ormas yang terkenal di Yogyakarta. Tahu kan? Yang jangan sebut. Tahu kan? Nama Matahari. Nah, ngerti ya? Dengan plang itu. Dan biasa murid-muridnya di situ, ya soal di situ, jembatan di situ, tadinya di situ, dia juga ngajar di situ, biasa. Dalam keadaan dia ini mengusung, katanya mengusung dakwah salafiyah. Tapi dengan tuang yang seperti itu, dan tidak dirubah sama dia, bakal membiarkan murid-muridnya di sana. Ini bahaya. Tamam? Kalau sampai mereka tunjukkan pelang itu kepada Masyaikh Ordon, dan mereka jelaskan keterkaitan mereka dengan pondok ini, dan ustadz mereka dengan pondok ini, ana yakin akan dikatakan hizbiyah. Gitu. Tamam? Ayo. Nah, kita dulu aja waktu, apa namanya, Daurah Syekh yang pertama lagi ribut-ribut dengan sebagian tertentu aja. Kita diinapkan di ruang penginapan di Kaliurang itu yang ada levelnya Matahari juga. Syekh juga marah-marah. Isyata ya kan. Lauhain. Papan apa ini kok gambarnya kayak gitu? Terangkan papan begini-begini ya Syekh. Ya akhirnya hizbiyah. Jelas. Langsung bubar pindah ke apa veteran. Ayo Pak. Allahul Musta'an. Juga ikhwan fillah azakumullah yang saya lihat langsung dengan mata kepala sendiri yang dua ini. Atau empat lah, saya pakai kacamata. Ustaz yang satu ini ikhwan fillah azakumullah. Didaftar sebagai khatib Jumat atas nama PC. Ormas tersebut. Dengar sih, masjidnya namanya Taqwa. Khas nama itu untuk mereka. Iya. Di mana-mana Taqwa ya. Ya, ya, ya, ya. Yang ngomong Matahari dulu Taqwa kan, banyak namanya masa ya, gak ngerti kan, Taqwa khotib Jum'at dengan nama dengan atas nama PC-nya pimpinan cabang wilayah itu gandeng itu dengan dai-dai yang mereka yang murakbal-murakbal itu gadeh atau kawis dengan nama yang keren gede, yang lainnya kecil Kiai Haji Masya Allah. Kultum terawih dengan imam terawih juga demikian atas nama PC, semuanya menggunakan nama PC dan dia masih dalamnya. Allahumma musta'an. Ini pun juga yang kanafitina azakumullah, kalau kamu sampaikan kepada, kalau mereka sampaikan kepada Masyaikh Ordun ada yang semisalnya, ana yakin akan dikatakan ya fitakillah samaya juz, itu namanya takthiru sawatihim, memperbanyak jumlahnya mereka, itu bukan sifatnya dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah sifatnya tamayyuz, membedakan diri dari jamaah-jamaah yang lain yang menyimpang, sehingga bersih dakwah mereka, gak terkait dengan apapun. Yang ini nyemplung dalam kubangan ormas tadi yang semua sepakat hizbiyah. Atas nama PC lah ya. Kalau misalkan dia khatib atas nama takmir, mending lah. Ya. PC, PC. Barakallahu fi. Nah. Wah, kan. Demikian ya, ikhwan. Saya paham ya? Di sana. Di sana ya, ikhwan. Kemudian majalahnya beliau ini, majalah Al-Furqan ini, dan juga majalah Sunnah ini, yang di Solo ini. Paham? Itu penyebarannya, ya, ikhwan abidina azakumullah. Jangan kamu kira ini yang menyebarkan itu ya salafiyun atau orang-orang yang bersama dengan mereka. Lah, yang menyebarkan itu rata-rata ikhwanul fitina azakumullah ikhwanul muflisun atau yang semisal dengan mereka. Mau contoh? Di Palangkaraya, laporan langsung wali santri saya kepada saya sendiri, yang menyebarkan majalah mereka Sunnah dan Al-Furqan, orang HT dan IM. Dengarkan baik-baik. Dia diundang di Palangkaraya, yang undang juga grupnya mereka bergabung dengan HT dan IM di sana. Anak ngomong sama dia ya maklum ya, tapi memang dia suka begitu. Prinsip dari seorangnya begitu, ya memang begitu orangnya. Saya bilang, Wallahul musta'an. Di Palu, langsung telepon kepada saya, agen majalah kita syariah. Ada beberapa orang di sana yang tobat, nggak mau lagi apa namanya dengan mereka. Pengen tahu kayak apa si Al-Furqan. Saya tanya, mereka ini siapa? Oh, mereka itu adalah orang-orang Wahdah Islamiyah Makassar. Takon usaha sekali di mbek-mbek Wahdah ini. Iya, Pak, ya? Wahdah itu ikhwani, ya, ikhwan. Kenapa dengan mereka? Ya, mereka ini yang dulunya menyebarkan Masjid Al-Furqan dan semisalnya, sekarang ingin taubat. Ingin tahu kayak apa si Al-Furqan itu? Jawaban saya gampang, ya. Al-Furqan itu iyalah, ya, kayak orang-orang ini tadi. Majalahnya Al-Furqan dan As-Sunnah masih gandeng duanya tuh, Pak Ikhwan. Nama linknya Ikhwan ya. Ya gitu Al-Furqan itu, duluan dah. Masa kamu gak lihat dengan mata kepala kamu sendiri?